derita hati. Kepura-pura tiada mengerti betapa sakit derita hati. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya. Suara jika bertepuk sebelah tangan.